Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-15 dari bulan Rabi'inil Awal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 22 November 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Syekhuna Al-Allamah Al-Faqih Ubaid ibn Abdullah ibn Sulaiman Al-Hamdani Al-Jabiri hafizahullah wara'ah, yang mana karya beliau ini dalam mensyarah atau menjelaskan Al-Thalathatul Usul, yang merupakan karya dari Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi alaihi rahmatullah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah menyelesaikan al-mas'alatu tsalitsah, permasalahan yang ketiga yang berkaitan dengan kewajiban setiap muslim dan muslimah, setiap mukmin dan mukminah untuk mengetahui tiga perkara atau empat perkara yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amalu bihi, yang ketiga adalah ad-da'watu ilaih. Dan insyaallah taala pada malam hari ini kita akan masuk kepada pembahasan yang terakhir, pembahasan yang keempat, yaitu as-sabru 'alal adzafi. Berkata Syekhuna hafizahullah wa ra'ah, wal mas'alatu ar-rabi'ah atau al-mas'alatu ar-rabi'ah, permasalahan yang keempat. Syahiduha adzunnuhu wadihan. Inti dari pembahasan pada permasalahan yang keempat, aku fikir ini adalah pendapat yang atau ini adalah sesuatu yang wadih, sesuatu yang cukup jelas, yaitu kita dituntut untuk bersabar ketika menjalani perjalanan dakwah, mengajak orang lain untuk menuju agama Allah Subhanahu wa taala di jalan yang lurus. Kemudian beliau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawasaw bis sabr. Ini adalah inti pembahasan dari apa yang telah disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Wa tawasaw bis sabr berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang mereka akan terselamatkan dari kerugian yang nyata. Ada empat golongan, 1, 2, 3 telah kita bahas. Yang keempat adalah mereka yang senantiasa bersabar, mereka yang senantiasa mewasiatkan untuk bersabar di atas al-haq, untuk bersabar di atas sirat al-mustaqim. Kata beliau hafizahullah wa ra'ah, hadhihi laftatun ila anna ahla sunnati wa ahla salafi la yasta'jilun. Pada ayat ini terdapat sebuah laftah, isyarah. Maknanya laftah adalah isyarah. Hadhihi isyaratun ila anna ahla sunnah wa ahla salafi la yasta'jilun. Isyarah bahwasanya ahla sunnah dan ahlu salaf, mereka bukanlah kelompok yang yasta'jilun, tergesa-gesa dalam memberikan sebuah hukum, tergesa-gesa dalam menyelesaikan sebuah masyakil atau permasalahan-permasalahan yang ada, problem-problem yang mereka hadapi. Mereka bukan yang musta'jilun, mereka bukan orang-orang yang tergesa-gesa, terburu-buru di dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Wala ya'khudhuhum at-taishu wala syatat. Mereka tidak langsung menghukumi serta-merta dengan adanya at-taish dan syatat pada pihak lain. Makna dari at-taish adalah az-zalal wal inhiraf. makna dari at-taish adalah az-zalal wal inhiraf. Maka ahlu sunnati wal jamaah, ahlu salafus salih, tidak akan tergesa-gesa dalam menyikapi kesalahan orang lain. Al-inhiraf, penyimpangan orang lain. Walasyatat, dan tidak, maknanya syatat adalah tajawuzul had. Tajawuz al-had, melewati satu batasan. Jadi namanya ad-dunia telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang namanya al-hudud, batasan-batasan syariat. Mana yang harus dikerjakan, mana yang harus ditinggalkan. Ahlus sunnah wa ahlus salaf, ahlul haq, tidak akan serta-merta ketika ada seorang melakukan satu keharaman kafir. Tidak demikian. Mereka adalah orang-orang yang la yasta'jilun, tidak terburu-buru dalam menghukumi kesalahan orang lain, penyimpangan orang lain, kekeliruan orang lain. Yusi ba'duhum ba'dan bis-sabr. Mereka akan senantiasa mewasiatkan, menasehati kepada orang lain dengan penuh kesabaran. Yanaluhum ma yanaluhum minal adza, walaupun ketika mereka memberikan nasihat akan mendapatkan gangguan dari pihak-pihak lainnya, pihak-pihak tertentu. Karena yang namanya ingkarul munkar atau yang namanya an-nasihah tidak akan semulus seperti yang kita bayangkan. Pasti dan pasti akan ada gangguan dari pihak lain di sana. Tidak senang dengan nasihat yang kita berikan, tidak senang dengan wejangan yang kita berikan kepada dia, arahan yang kita sampaikan padanya. Maka ahlul haqu, ahlus salafu, ahlus sunnah, yanaluhum ma yanaluhum minal adha, pasti dan pasti mereka akan mendapati gangguan dari pihak-pihak yang lain. Wa ma'a hadha, walaupun mereka mendapatkan gangguan tersebut, yasbiruna wa yusabiruna wa yatawasawna bis-sabri, mereka akan senantiasa bersabar dan terus bersabar di atas gangguan tersebut. Wa yatawasawna bis-sabri, dan mereka akan senantiasa bertawasi, saling menasehati di atas kesabaran tersebut. Kemudian beliau akan membahas makna sabar dari sisi bahasa dan dari sisi syar'i. Was-sabru lughatan, adapun lafaz sabar secara bahasa maknanya adalah al-habsu wal man'u. Al-habsu wal man'u, ketika kita menahan. Al-habsu wal man'u, menahan sesuatu. Ini makna sabar secara bahasa, ketika kita menahan dari sebuah perkara. Wastilahan, dan dari sisi istilah, huwa habsul lisani. Dari sisi syar'i, dari sisi istilah para fuqaha, habsul lisani, habsul lisani anit tashakki wat tasakhut, menahan lisan dari tashakki, banyak mengeluh. Menahan lisan-lisan kita dari tasakhut, banyak mengumpat takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang buruk di pandangan manusia, di pandangan kita. Karena tidak semua takdir yang dalam tanda kutip buruk itu adalah buruk bagi kita. Mungkin saja itu melahirkan sesuatu yang baik, walaupun dalam pandangan kita, dalam pandangan manusia adalah sesuatu yang buruk. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa jadi Allah Azza wa Jalla menyiapkan sekian banyak level-level tambahan, tingkatan, naik kelas bagi seorang hamba yang mendapatkan takdir buruk atau musibah tersebut. Bisa jadi sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang baik hakikatnya, dan sebaliknya sesuatu yang baik adalah sesuatu yang buruk di mata atau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mendapatkan sebuah musibah, sebuah adza, sebuah gangguan, habsul lisan, kita harus menahan lisan-lisan kita anit tasyakki wat tasakhut, dari mengeluh dan banyak mengumpat. Wa nafsi anil jazaa, dan kita pun menahan diri kita dari al jazaa, meratapi takdir buruk tersebut, meratapi sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai musibah. Al jazaa di dalam lughah al arabiyah, azhara al-jaza'u, maknanya adalah azhara tawajju'an. Dia menampakkan seakan-akan sulit terus keadaan dia, seakan-akan hidupnya penuh dengan problem, tidak pernah ada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Ini sifat hamba Allah Subhanahu wa taala yang mirip dengan sifatnya seorang wanita. Jadi kalau ada seorang muslim yang mengeluh, mengeluh, mengeluh, kenapa, kenapa, kenapa, ya Allah, akhirnya dia mengeluh dengan takdir-takdir buruk yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada yang musibah-musibah, bala-bala, dia tidak sabar, maka sifatnya sama seperti seorang wanita ketika dia menghadapi, atau seorang istri ketika menghadapi satu kesalahan dari suaminya, sekian banyak kebaikan-kebaikan suami tersebut akan hilang, terhapus. Itulah seorang muslim dituntut untuk bersabar, tidak meratapi, tidak mengeluh, tidak marah, tidak mengumpat apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan dari musibah tersebut. Azhara tawajjuan ma'a in'idami ma'a in'idami as-sabri. Itu makna al-jaza'. Azhara al-jaza' ay azhara tawajjuan ma'a in'idami as-sabri, yani ma'a adami as-sabr. Wal jawarihi an latamil khudud wa syaqqil juyub. Dan seorang menahan dirinya untuk tidak mencakar-cakar pipinya, untuk tidak merobek-robek pakaiannya. Karena apabila terdapat sebuah musibah dan dia tidak yatahammal, tidak bisa membawa dirinya untuk sabar dalam menghadapi musibah tersebut, misalkan orang yang paling dia cintai wafat tiba-tiba, tidak ada tanda-tandanya, tidak ada sakaratul mautnya, wafat tiba-tiba, kecelakaan, langsung meninggal. Maka dia meratapi dengan cara latmul khudud wa syaqqul juyub. Dan ini adalah dua kebiasaan yang dimiliki oleh kaum jahiliyah. Ketika menolak takdir Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak akan mudah untuk menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mudah legowo. Pasti akan terus disalahkan takdir Allah, pasti akan terus disalahkan yang namanya al-musibah wal iyadz billah. Maka cara mereka untuk menolak takdir tersebut, merobek-robek pakaiannya, menampar-nampar atau mencakar-cakar bahagian pipinya atau bahagian tubuh yang lainnya, seperti yang kita ketahui dari kebiasaan kaum Syiah ketika mereka menghadapi hari Karbala. Mereka akan berusaha untuk melukai badan-badan mereka, jasad-jasad mereka. Bahkan sebahagian dari mereka ada yang ekstrim, semakin banyak darah yang keluar dari jasad mereka, dari tubuh mereka, maka semakin afdol perayaan Karbala yang ada di sisi kaum Syiah wal'iyadzubillah. Bahkan tidak selamat dari perayaan Karbala tersebut anak-anak yang masih kecil, anak-anak bayi, karena keekstriman yang ada di sisi mereka kaum Syiah. Wa nahu dzalika minal qaba'ih wal munafiyah lis-sabri. Dan yang semisalnya dari bala-bala atau musibah-musibah atau kejelekan-kejelekan, sifat-sifat jelek yang seseorang itu menghadapi musibah tadi, bala tadi, tanpa adanya sifat as-sabr, tanpa adanya sifat kesabaran. Jadi yang namanya sabar secara istilah, secara syar'i, adalah ketika seorang menahan lisannya dari banyak mengeluh, menahan jiwa raganya dari meratapi takdir buruk yang ada, musibah yang ada, dan menahan dirinya untuk melakukan sebuah perkara yang menggambarkan dia tidak menerima takdir tersebut. Dia marah dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal itu adalah sebuah takdir yang telah ditulis oleh Allah Azza wa Jalla 50 ribu tahun yang lalu. Dia mau marah bagaimanapun tidak akan terangkat dari sisinya. Wa huwa 'inda ahli syar'i thalathatu aqsam. Dijelaskan oleh beliau hafizahullah wara'ah bahwasanya di sisi para ahli ilm, di sisi para ulama, bahwasanya sabar ini terbagi menjadi tiga bagian. Al-awwal, yang pertama, sabrun 'ala ta'atillah. Bersabar ketika kita mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap yang namanya ketaatan, amalan saleh, pasti butuh yang namanya as-sabr. Tidak mungkin kita mengerjakan amalan saleh tanpa ada sifat sabar di dalamnya, dan dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita melakukan hal tersebut. Hatta yu'addiha kamilatan. Untuk apa sifat sabar dalam ketaatan, dalam amalan-amalan saleh? Tujuannya adalah hatta yu'addiha atau hatta yu'addiha kamilatan. Agar tujuannya, agar seorang tadi bisa mengerjakan amalan saleh, bisa mengerjakan ketaatan secara sempurna. Puasa, kalau dia tidak bisa sabar, tidak akan bisa sempurna sampai matahari terbenam. Begitu pula amalan-amalan saleh yang lainnya, salat tarawih bersama imam misalkan, atau amalan-amalan tahajud, al-witr, atau sunan rawatib, birrul walidain, silaturrahim, amalan-amalan soleh, apapun bentuknya, membutuhkan yang namanya sabar. Dan tujuan dari kesabaran pada amalan soleh tersebut, agar amalan yang kita kerjakan sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ataukah kalau tidak sempurna, aw qaribah minal kamal, atau paling tidaknya menuju kesempurnaan tersebut, kata beliau. Kalau tidak sempurna, paling tidaknya menuju kesempurnaan tersebut. Diqaulillahi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kalian. Yajibu ayyu'addiyat ta'ah kamilatan. Wajib bagi seorang untuk mendirikan, mengerjakan ketaatan-ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala secara sempurna. Wa idza ajaza, akan tetapi apabila dia lemah, dia tidak sanggup untuk mengerjakan amalan ketaatan tersebut secara sempurna, yang namanya salat lima waktu wajib disertai dengan kekhusyuan. Tapi kalau dia ajaz, banyak sekali permasalahan yang ada, dia mengerjakan salat maghrib tapi pikirannya entah kemana, tanpa kekhusyuan. Maka kalau ditanya hukumnya salat seorang tersebut apa? Sah, tetap sah. Tapi tanpa ada kekhusyuan berarti dia tidak mengerjakan salat maghrib tadi dengan kamilah, dengan sempurna. Karena dia menghilangkan kekhusyuan pada salatnya tersebut. Masuk ke dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Silahkan kalian bertakwa, silahkan kalian mengerjakan amalan-amalan soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Maka kata beliau hafizahullah warah, wa idza ajaza, kalau dia tidak mampu untuk melakukan sebuah amal soleh dengan sempurna, saddada wa qaraba, maka dia silahkan untuk mengerjakan amalan soleh tersebut semampunya, sesuai dengan kemampuan dia, sesuai dengan kudrahnya dia. Kudrahnya dia bisa mengerjakan sholat maghrib tanpa ada kekhusyuan, tapi tepat waktu, itu yang jauh lebih baik daripada tidak mengerjakan sholat maghrib sama sekali. Dia tinggalkan begitu saja karena bisnisnya bangkrut, waliyadzubillah misalkan. Lagi galau, lagi gelisah, tapi mau tidak mau dia harus mengerjakan sholatul maghrib. Mau tidak mau dia harus mengerjakan sholatul isya. Mau tidak mau dia harus mengerjakan sholatul fajr, dan begitu yang seterusnya. Yang namanya kewajiban pasti dan pasti harus ditunaikan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Tidak artinya kalau saya tidak bisa khusyuk berarti saya lebih baik tidak sholat. Bukan. Dituntut untuk kamilah, untuk sempurna amalan sholat tersebut, amalan puasa tersebut, amalan silaturahim tersebut, birrul walidain, semuanya sempurna dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ternyata ada faktor-faktor yang menyebabkan kita tidak bisa menyempurnakan atau mengerjakan amalan tersebut dengan sempurna, maka amalan tersebut dikerjakan dengan semampu kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Fattaqullaha mastata'tum. Oleh karenanya dibutuhkan pada amalan-amalan ketaatan as-sabru, kesabaran yang luar biasa. Ini jenis yang pertama, bersabar ketika mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mengerjakannya dengan penuh kesempurnaan. Atsani, jenis yang kedua, sabrun, sebuah kesabaran an ma'siyatillah, yang dilakukan ketika dia akan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatajannabaha. Tujuannya apa? Agar dia tidak mengerjakan kemaksiatan tersebut. Yang namanya kemaksiatan lezat, terlihat. Yang namanya kemaksiatan perkara-perkara dunia, fitnah, syubhat, wasyahawat, mudah untuk dikerjakan dan diberikan waswasahnya oleh syaitan kepada kita. Akan tetapi seorang hamba membutuhkan kesabaran untuk tidak mengerjakan kemaksiatan tadi. Dia harus berpikir, kalau saya sabar 1 jam, 2 jam, sabar 1 hari, 2 hari untuk tidak mengerjakan kemaksiatan ini, kemaksiatan yang ada di hadapan saya, maka saya akan mendapatkan kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia harus yakini itu. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menjanjikan mereka-mereka yang sabar, mereka-mereka yang tidak mengerjakan amalan ketaatan dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Balasan-balasan mereka yang mengerjakan kesabaran dalam setiap keadaannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sangat luar biasa lipat gandaannya. Ini jenis yang kedua. Jadi yang namanya amalan-amalan kemaksiatan harus mau tidak mau kita tinggalkan. Berbeda dengan amalan soleh. Kalau amalan toleh tidak diberikan pilihan. Tinggalkan amalan toleh, tinggalkan kemaksiatan semampu kalian, enggak ada pilihannya. Tapi kalau amalan soleh, fattaqullaha mastata'tum, kerjakan sesuai dengan kemampuan kalian. Mampunya mengerjakan sholat witir sehari semalam 1 rakaat, silahkan. Mampunya membaca Al-Quranul Karim 1 hari 1 malam 1 ayat, silahkan. Fattaqullaha mastata'tum. Tapi kalau kaitannya dengan kemaksiatan, wa ma nahaitukum anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajtanibu, apa yang telah aku larang untuk kalian kerjakan, tinggalkanlah secara totalitas, keseluruhan, tanpa ada pengecualian. Bukan kata Nabi alaihi salatu wasallam fajtanibu humastata'tum, tinggalkan sesuai dengan kemampuan kalian. Tidak, karena yang namanya amalan-amalan toleh, yang namanya kemaksiatan, dosa, pasti dan pasti bisa kita tinggalkan. Tinggal kita. Apakah kita mau meninggalkan kemaksiatan tersebut? Kita mau mengorbankan diri kita untuk tidak merasakan kelezatan yang sesaat demi merasakan kelezatan yang abadi nanti di akhirat kelak, ataukah kita mengorbankan kelezatan yang abadi di akhirat kelak? Wal'iyadzu billah. Maka ini yang disebutkan oleh para a'immah, para ulama menafsirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkara ini. Ini jenis yang kedua, ketaatan kemaksiatan harus kita tinggalkan dengan kesabaran. Artinya kita sabar tidak mengerjakan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut. Biarlah kita tidak merasakan kenikmatan yang sesaat, akan tetapi dengan izin Allah kita akan merasakan kenikmatan yang abadi. Ats-tsalits, jenis yang ketiga. As-sabru ala aqdarillah. Seorang yang bersabar di atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala telah ada. Dan jaffatis suhuf atau jaffatis suhuf, lembaran-lembaran kita telah kering, tidak akan bisa dirubah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mampu Allah Subhanahu wa taala tapi tidak akan dikerjakan, tidak akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditanya Allah mampu apa tidak merubah takdir? Mampu. Tapi berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yang namanya ketetapan tersebut sudah baqin, sudah tetap. Tidak akan lagi dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketetapan dari seorang hamba, syaqiyun wa sa'id. Apakah dia menjadi seorang yang masuk ke dalam an-nar wal iyadzu billah syaqi atau kasaid? Dia masuk ke dalam al-jannah, masuk ke dalam deretan orang-orang yang berbahagia dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ketetapan, dengan takdir yang Allah Subhanahu wa taala berikan, kita harus banyak-banyak bersabar. Terkhusus yang berkaitan dengan takdir yang condong kepada keburukan, musibah, bala, fitnah dan yang semisalnya. Wasubru minal imani bimanzilatir ra'si minal jasad, dan kesabaran, kata Syekhuna hafizahullah wa ra'ah. Yang namanya kesabaran apabila disandingkan dengan keimanan seorang hamba, maka kesabaran itu ibaratnya seperti ar-ra'su minal jasad, seperti kepala pada jasad manusia, pada tubuh manusia. Kesabaran itu kepalanya, intinya. Orang ketika tidak ada kepalanya tidak akan bisa berjalan, bahkan tidak bisa hidup di dunia ini, karena kepala itu adalah intinya. Maka kata beliau hafizahullah wa ra'ah, kesabaran itu hakikatnya seperti kepala pada tubuh seorang manusia. Waqad dzakarahullahu azza wa jalla aktsara min 80 marratan fil Qur'an. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan tentang sabar ini, keutamaan bersabar, fadilah as-sabr, di dalam Al-Qur'an lebih dari 80 tempat. Di dalam Al-Quran saja, belum lagi dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya tikrar, pengulangan tentang keutamaan-keutamaan sabar yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quranul Karim tidak menunjukkan sesuatu yang sia-sia, karena Al-Quranul Karim isinya seluruhnya faedah dari Al-Baqarahnya atau dari Al-Fatihahnya bahkan sampai An-Nas. Tidak ada harfuz ziyadah, tidak ada ayat-ayat ziyadah tambahan yang tidak memiliki faedah sama sekali dalam Al-Quran. Tidak ada, semuanya sempurna dan semuanya mengandung faedah-faedah. Seperti keutamaan sabar diulangi sampai 80 kali. Bukan artinya tidak memiliki faedah. Justru menunjukkan adanya keutamaan yang sangat luar biasa pada mereka orang-orang yang as-sabirun, bersabar di atas tiga perkara yang telah disebutkan tadi. Wa idza nadarta fi halil anbiya'i wal muslihin. Dan apabila engkau melihat, memperhatikan, membaca sejarah-sejarah para nabi dan orang-orang saleh, wajadta annahum asbarun nasi ala tablighid din. Engkau akan dapati mereka adalah orang-orang yang paling bersabar di atas takdir Allah Subhanahu wa taala ketika mereka menyampaikan agama al-Islam, risalah kenabian mereka. Wa ta'limihi al-ibad 'ala al-wajhi as-sahih, dan ketika mereka mengajarkan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dengan ajaran-ajaran al-Islam. Karena setiap nabi dan rasul akan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajarkan sesuatu kepada umatnya, kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang hidup di zaman tersebut. Maka kita akan mendapati, kata beliau, keadaan mereka para nabi dan para rasul, begitu pula al-muslihin, orang-orang yang saleh, mereka orang-orang yang sangat bersabar ketika mendapati bala, musibah, cobaan, gangguan dari kaum-kaum mereka, dari orang-orang yang berada di sekitar mereka. Kita ambil contoh kecil Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kesabaran yang ada di sisi beliau alaihi salatu wasallam. Pernah suatu waktu Nabi alaihi salatu wasallam salat di depan Ka'bah Al-Musyarrafah. Abu Jahal bersama orang-orang yang bersama dia dari kalangan musyrikin berdiri di sekitar Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat beliau yang sedang mengerjakan salat tersebut. Sambil mengejek, Abu Jahal mengatakan, "Siapa di antara kalian yang berani mengambil kotoran unta di kandang fulan, pemilik unta?" Kemudian meletakkan kotoran tersebut di punggung Nabi, di punggung Muhammad ketika dia sedang sujud. Diberikan tantangan oleh Abu Thalib. Diberi tantangan oleh Abu Jahal. Ini jahatnya Abu Jahal. Jahatnya Abu Jahal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kepada al-Islam secara umum. Dia tidak senang dengan risalah Islam yang dibawa oleh Muhammad alaihi salatu wasallam. Maka berdiri salah seorang dari orang-orang musyrik dan benar mengiyakan tantangan yang diberikan oleh Abu Jahal, mengambil kotoran unta, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika sujud benar-benar diletakkan di atas punggung beliau. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terasa ketika itu sedang sujud diletakkan kotoran unta di atasnya, tidak bangkit dari sujudnya. Lama sekali Nabi alaihi salatu wasallam sujud sampai Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat hal tersebut sambil menitikkan air matanya menangis. Sang ayah dihinakan begitu. Maka Fatimah mendatangi, mendekati saf Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang menjadi imam ketika itu depan Ka'bah loh ini. Depan Ka'bah Baitullahil Atiq. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihinakan seperti itu. Bagaimana Abu Jahal bisa mendapatkan rahmat Allah azza wajalla? Dimurkai, dilaknat bahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal'iyadzubillah. Maka Fatimah yang membersihkan kotoran tersebut dari punggung Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian setelah beliau sadar telah bersih dari kotoran tersebut, beliau bangkit dari sujudnya alaihi salatu wassalam. Tapi tidak marah alaihi salatu wassalam. Begitu pula ketika beliau, contoh kedua, mendatangi kota Taif. Beliau alaihi salatu wassalam lahir di kota Mekah. Ketika beliau alaihi salatu wassalam ditolak oleh kaum Quraisy, diusir, pertama kali beliau masih belum ada niat untuk berangkat ke kota Al-Madinah. Yang paling dekat dengan kota Mekah ketika itu adalah kota Taif. Beliau bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhu arda jalan kaki dari kota Mekah menuju kota Taif. Harapannya ketika sampai di kota Taif beliau disambut, dilindungi oleh penduduk kota Taif. Ternyata tidak. Bahkan singkat cerita, penduduk kota Taif menolak mentah-mentah kedatangan Muhammad alaihi salatu wasallam. Yang akhirnya seluruh penduduk kota Taif bersepakat untuk melempari Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam dan Zaid bin Harithah dengan batu-batu yang ada di sisi mereka. Zaid bin Harithah berusaha melindungi Nabi alaihi salatu wasallam, tapi sekian penduduk kota Taif, bukan hanya 10, 20, 30, 40, 100, 200 penduduk kota Taif. Seluruhnya sepakat. Makanya kota Taif memiliki sejarah yang luar biasa ketika mereka menolak mentah-mentah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau kita melihat di kota Taif di hari-hari ini, kota yang sangat subur di Arab Saudi. Pertanian di sana, tanah-tanah di sana, buah-buahan di sana, perkebunan, subur. Nah, pasti ada hikmah di balik itu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil, apa yang dilakukan oleh penduduk kota Taif tersebut, walaupun Zaid bin Harithah berusaha melindungi Nabi alaihi salatu wasallam, tetap Nabi alaihi salatu wassalam tumitnya mengeluarkan darah sampai sendal beliau basah dengan darah yang mengalir. Darah segar, darah merah keluar dari tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka apakah dengan kezaliman mereka penduduk kota Taif Nabi alaihi salatu wassalam marah, bahkan ketika malaikat Jibril turun bersama dua malaikat lainnya penjaga gunung Al-Akhsyabain ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kami telah melihat wahai Muhammad apa yang dilakukan oleh penduduk kota Taif kepada dirimu, menzalimi engkau sampai berdarah, dihinakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau engkau ingin Al-Akhsyabain, dua gunung besar ini aku himpit, habis semua penduduk kota Taif, mati dalam azab Allah subhanahu wa taala. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kesabaran yang ada di sisi beliau alaihi salatu wasallam? Bahkan ya Jibril, aku menginginkan ada anak keturunan mereka yang ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a, menyembah Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan kesyirikan. Luar biasa. Ini yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kesabaran yang sangat luar biasa. Innama yuwaffas-sabiruna ajrahum bighairi hisab. Berlaku pula ke kondisi Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau dikatakan sebagai sahirun majnun, bahkan salah satu dari tokoh musyrikin mengatakan Allahumma, sambil mengolok-olok ajaran Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya Allah, jangan kita kira kaum musyrikin ini tidak beriman adanya Allah. Mereka beriman ar-rububiyah, dengan tauhid ar-rububiyah. Mereka mengakui yang menghidupkan mereka Allah, yang mematikan mereka Allah. Dan ketika ada bala musibah yang jatuh di tengah-tengah mereka, yang ditimpakan oleh Allah di sisi mereka, mereka akan meminta tolong kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya diisyaratkan oleh al-musannif di dalam risalah lain, Al-Qawaidul Arba, kondisi musyrikin di zaman dahulu itu jauh lebih mending dari kondisi musyrikin di zaman beliau, di zaman Muhammad Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, apalagi di zaman sekarang. Kenapa? Musyrikin di zaman dahulu, di zaman Nabi alaihi salatu wasallam, tertimpa musibah kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tokoh musyrikin tadi Abu Jahal, ternukil dari kisah lain Abu Thalib, Abu Lahab. Abu Jahal ternukil dari riwayat lain Abu Lahab, mengatakan Allahumma ya Allah. Artinya mereka mengikrarkan tauhid ar-rububiyah. Musyrikin di zaman dulu ketika ada musibah, maka mereka kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Musyrikin di zaman Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi, dan lebih parah lagi di zaman kita sekarang, ketika adanya musibah, kembalinya kepada sesembahan-sesembahan mereka selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang terkena tsunami memberikan sesajen kepada penunggu laut, kata mereka. Ini kesyirikan. Sudah diberikan musibah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, masih dengan kesyirikannya, wal'iyadzubillah. Maka musyrikin di zaman sekarang lebih parah lagi dibandingkan musyrikin di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma, kata Abu Jahal dalam riwayat lain Abu Lahab, ya Allah, in kana hadza 'alal haq, kalau orang ini berada di atas al-haq, anzil 'alaina hijaratan minas sama, turunkan batu dari langit, turunkan hujan batu dari langit. Ini tantangan yang diberikan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya Allah, kalau orang ini berada di atas al-haq, turunkan hujan batu dari langit. Dibuat main-main risalah kenabian dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditantang Allah subhanahu wa ta'ala. Yang akhirnya apa? Abu Lahab diabadikan laknatnya di dalam surah Al-Lahab yang telah kita hafal bersama. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabb. Abadi sampai hari kiamat akan terus dibaca laknat tersebut kepada Abu Lahab. Karena mereka kondisinya seperti ini. Akan tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kesabaran beliau sabar-sabar dan sama sekali tidak membalas kejelekan mereka dengan kejelekan yang serupa, bahkan lebih parah dari itu, tidak sama sekali ternukil dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Wa hadhihi al-masail arba' hiya maratib jihadin nafsi, fal insanu yujahidu nafsahu. Maka empat perkara ini, kita berilmu, mengamalkan ilmu yang kita miliki, berdakwah dengan ilmu yang kita miliki, dan bersabar di atas gangguan-gangguan yang ada. Empat perkara ini, kata beliau, ini adalah hakikatnya empat tingkatan jihadun nafsi. Empat tingkatan jihad yang dilakukan oleh jiwa seorang muslim. Fal insanu yujahidu nafsahu, maka setiap manusia akan senantiasa berjihad melawan hawa nafsunya. Karena hawa nafsunya itu akan mengantarkan dia kepada kejelekan, sehingga dia harus berjuang, melawan, meluluh lantakkan apa yang ada di sisi hawa nafsunya untuk bisa terus mengerjakan ketaatan-ketaatan atau amalan soleh. Awalan, yang pertama, jihad yang pertama, ala ma'rifatil huda wa dinil haq. Dia harus berusaha, dia harus berjuang, dia harus berjihad untuk mengetahui al-huda wa dinil haq, untuk mengetahui petunjuk dan agama yang lurus. Wa annahu sababus sa'adah, dan dia harus meyakini ilmu itulah, agama yang lurus itulah yang merupakan sebab dia mendapatkan as-sa'adah fid dunya wal akhirah, kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirah. Wa biqadri ma yafutu an-nafsu min ma'rifatil huda wa dinil haq, semakin sedikit ilmu yang dimiliki oleh seseorang. Wa dinil haq, semakin sedikit amalan soleh yang dikerjakan oleh seseorang. Biqadri ma yafutuha minas sa'adati fid dunya wal akhirah, maka akan semakin sedikit pula kebahagiaan yang akan dia dapatkan nanti di akhirah. Sehingga dari ucapan beliau ini Faedah yang bisa kita ambil, mereka para al-ulama, para ahlul ilim, para as-salaf, ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang paling tinggi ilmunya, sehingga mereka diberikan kebahagiaan yang sempurna, apa? Ahlul jannah. Bila azabin wala hisab, tanpa adanya hisab, tanpa adanya azab, langsung masuk ke dalam al-jannah karena keilmuan mereka tinggi. Ma'rifatil huda wa dinil haq sempurna di sisi mereka. Maka semakin sedikit ilmu seseorang, semakin sedikit amalan soleh seseorang, semakin sedikit pula unsur kebahagiaannya nanti di yaumul qiyamah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari sini beliau mengisyaratkan bahwa jihad yang pertama, kita harus berjuang untuk menuntut ilmu syar'i, berjuang untuk semangat dalam belajar warisan-warisan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan satu dua kali gagal, satu dua kali tidak faham pelajaran-pelajaran yang disampaikan, kaidah-kaidah yang ada, lantas futur, tidak mau belajar lagi. Jangan. Satu dua kali berat menghafal Al-Quran, terus berusaha. Karena itu akan mendatangkan sebuah manfaat sebelum di akhirat. Di dunia dia akan rasakan sebelum di akhiratnya. Jihad yang kedua, kata beliau, thaniyan al-amalu bima alimahullahu minal huda wa dinil haq. Dia mengerjakan, mengamalkan apa yang telah dia ilmui dari petunjuk dan agama yang lurus tersebut. Hatta la yakunul ilmu hujjatan alaihi. Agar ilmu yang dia miliki tersebut tidak menjadi bumerang atas dirinya. Karena ilmu itu dua mata, bisa menjadikan hujjah untuk kita, membela kita, atau bisa juga menyerang kita nanti. Dia memiliki ilmu, ya Allah, akan tetapi dia tidak beramal dengan ilmu tersebut, menjadi bumerang untuk kita, mencelakakan kita. Maka kata beliau, untuk menghindari hal tersebut, kita harus beramal dengan ilmu tersebut. Tsalitsan, jihad yang ketiga, da'watun nasi ila ma mannallahu bihi alaihi minal huda wa dinil haq. Kita mendakwahkan kepada manusia dari apa yang telah Allah Subhanahu wa taala rezekikan kepada kita, karuniakan kepada kita dari ilmu-ilmu tersebut. Li'anna man da'a ila huda kana lahu mithla ujuri tabi'ih. Karena barang siapa yang mengajarkan ilmu kepada orang lain dan diamalkan ilmu tersebut oleh orang lain, akan mendapatkan ganjaran pahalanya, akan mendapatkan asar dari amalan-amalan orang lain yang dia telah dakwahkan tersebut. Wala yanqusu min ujurihim syai kama fil hadits an Abi Hurairah. Dan tidak berkurang pahala-pahala yang dikerjakan oleh orang tersebut. Ketika kita menasihati orang tua, ketika kita memberikan kebaikan kepada kerabat-kerabat kita berupa nasihat untuk terus mengerjakan salat lima waktu, untuk terus membaca Al-Qur'anul Karim, untuk terus misalkan berpuasa Senin dan Kamis, ketika mereka mengamalkan amalan-amalan yang kita nasihatkan tersebut, pahalanya mereka sampai kepada kita tanpa mengurangi sedikit pun bahagian dari pahala yang mereka kerjakan. Sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithla ujuri man tabi'ahu wala yanqusu dzalika min ujurihim syai'a. Barang siapa yang mengajak orang untuk berada di atas jalur hidayah, untuk mengerjakan amalan-amalan soleh, dan diikuti oleh orang tersebut, maka pahalanya akan sampai kepada dia, akan sampai kepada orang yang mengikut, akan sampai kepada dia dari pahala orang yang mengikuti dia tersebut. La yanqus dzalika min ujurihim syai'a, tidak akan berkurang pahala-pahala orang yang mengikutinya dari melakukan amalan soleh tadi. Wa man da'a ila dhalalah, sebaliknya, yang menunjukkan kesesatan, amalan-amalan toleh, amalan-amalan kemaksiatan kepada orang lain, lantas diikuti oleh orang lain tersebut, kana minal ithmi mithlu athami man tabi'ahu la yanqusu dzalika min athamihim syai'a, tidak akan berkurang dosa yang mereka kerjakan, tidak akan berkurang dari dosa-dosa yang telah mereka kerjakan. Artinya apa? Masuk ke dalam atau masuk kepada orang tersebut. Seorang mengajarkan orang lain untuk mencuri, ternyata wal'iyadzubillah diikuti trik mencurinya, cara mencurinya tersebut. Walaupun orang, si fulan, si A, tidak mencuri, akan tetapi diajarkan si B, diajarkan kepada si Alan mencuri, maka ketika si B melakukan aksi pencurian tersebut, dosanya sampai kepada si A. Dan tidak berkurang sedikit pun dari dosa yang telah dilakukan oleh si B. Sempurna dosanya secara keseluruhan. Dosa si B dilimpahkan kepada si A. Begitu pula pada amalan-amalan soleh. Warabian, dan jihad yang keempat, insyaallah taala kita bahas setelah adzanul isya. Al muadzin falitafadhal. Ikhwati fillah ya ra'akumullah. Kemudian jihad yang keempat yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah wa rabi'an, jenis jihad yang keempat, sabruhu ala ma yusibuhu fi hadas sabil. Ketika dia berjuang, ketika dia berjihad di atas musibah-musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dia ketika dia berjalan di atas al-haq. Kita alhamdulillah belum mendapatkan musibah seperti apa yang telah didapati oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diberikan kotoran belum pernah, dituduh sebagai tukang sihir belum pernah alhamdulillah. Dilempari batu juga belum pernah. Paling tidaknya diolok-olok. Cukup. Tidak lebih dari itu. Maka ketika kita diolok-olok, misalkan kita ingin mengamalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai jubah di setiap keseharian kita, akan ada caci makian, akan ada orang-orang yang tidak senang dengan amalan-amalan sunnah yang kita kerjakan. Ya, dioloki seorang laki-laki yang mengenakan daster, atau ketika kita mengerjakan memelihara jenggot, memanjangkan jenggot, dibilang seperti kambing, atau dianggap sebagai teroris dan yang seterusnya. Maka ini butuh yang namanya kesabaran, karena ini bentuknya semuanya ketaatan. Kita memakai jubah di keseharian kita, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanjangkan jenggot kita, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh yang namanya sabar tadi. Jadi tidak bisa kita melakukan amalan sunnah, tidak bisa melakukan amalan ketaatan kecuali harus adanya unsur kesabaran. Seperti yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang kemarin, bahwa yang berkaitan dengan caci makian manusia, ucapan-ucapan manusia, tidak perlu kita ambil hati. Cukuplah apa yang ada di sisi para ulama kita dari menasehati untuk kita tidak mengambil bahagian dari ucapan-ucapan manusia tersebut menjadi nasihat penting buat kita. Keadaan Abu Talib yang ingin tidak digunjing manusia, yang ingin tidak digibahi oleh manusia, mengakibatkan dia masuk ke dalam an-nar wal'iyadu billah. Ini pelajaran besar buat kita untuk tidak menganggap apa-apa yang ada di sisi manusia, walaupun mereka mencaci maki, mengolok, maka khalihim, biarkan mereka, maka kita akan berada di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ta'asiyan bi Rasulillah wa man madha qalbahu minan nabiyyin wal mursalin. Kita melakukan kesabaran tersebut dalam rangka mentaati Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, atau mengikuti jejak beliau dan jejak orang-orang yang telah mendahului kita dari kalangan para nabi dan para rasul. Wa man jaa ba'da nabiyyina minas sahabati wa aimmatil huda wa ilal yaum. Dan kita mengikuti orang-orang yang datang setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan sahabat dan para immatus salaf sampai hari ini. Syekhuna Rabi' ibn Hadi Umair juga termasuk seorang alim yang memiliki kesabaran yang luar biasa. Ejekan-ejekan, cacian-cacian sampai kepada beliau, akan tetapi itu semua tidak mengurungkan niat beliau untuk terus berada di atas al-haq. Wallahu a'lamu bissawab. Ada sedikit tambahan dari apa yang disebutkan oleh Syekhuna hafizahullah wara'ah, yang insyaallah taala akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya biidznillahi taala, mengingat waktu dan keadaan yang kurang mendukung. Satu pertanyaan untuk menutup majelis malam hari ini. Afwan, ana mau nanya, apakah boleh kita mengganggu orang yang sedang maulidan dalam rangka mengingkari kebid'ahan yang mereka kerjakan? Contohnya seperti kita membunyikan mercon yang bunyinya keras. Allahul musta'an. Ikhwati fillah ya rahimakumullah, al-Imam Ibnu Qayyim alaihi rahmatullah mengatakan, yajibul adlu ma'al adwi qabla as-sadiq wa ma'al ba'idi qabla al-qarib. Kita harus adil. Sama siapa? Sama musuh. Sebelum sama teman-teman kita, kawan-kawan kita. Dan kita harus adil kepada orang-orang yang jauh dibandingkan orang-orang yang dekat dengan kita. Jadi bukan artinya musuh harus kita zalimi. Musuh yang tidak sejalan dengan kita harus kita sakiti, harus kita ganggu. Tidak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah engkau kami utus wahai Muhammad kecuali untuk rahmatan lil alamin, rahmah untuk alam semesta. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki banyak musuh. Apakah lantas beliau mendzalimi musuh-musuh beliau alaihi salatu wasallam? Tidak. Maka apabila kita mendapati Mereka yang berada di atas kebid'ahan tetap harus bersabar. Ketika kita bisa menasehati, nasehati. Ketika tidak mampu, diam. Ingkari kemungkaran tersebut dengan hati-hati kita. Adapun mengganggu mereka, mendzalimi mereka, bukan bagian dari ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari ajaran syariat Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa la yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala an la ta'dilu." Jangan mentang-mentang kaum tersebut kalian benci, lantas kalian tidak adil kepada mereka. Jangan. Tetap i'dilu huwa aqrabu littaqwa, tetap bersikap adil karena itu adalah sesuatu yang membawa lebih dekat dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jawabannya tidak boleh. Cara mengingkari kemungkaran bukan dengan memberikan mercon, akan tetapi dengan tiga cara yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.